Baik saudaraku, artis yang satu ini asli kelahiran kota dingin Malang. Sing duwe bokong semok sa Indonesia co. Artis bertalenta banyak penggemarnya. Yang punya suara merdu ada Ramayana, juga ada Dizen Media, juga ada Brotherhood, Devi, Aldiva, Cu, Palapa. biasa. Matur suwun. Luar biasa ya, semangatnya ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.